Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kata beliau rahimahullahu ta'ala wa anhu yani an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw madluman, tolonglah saudaramu ketika dia sedang berbuat zalim atau ketika sedang terzalimi. Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam satu pelajaran beliau, jawaban beliau rahimahullah, ini adalah ucapan pepatah Arab. Namun mereka bahasa Arab ketika itu memanakan dan mempraktekan sesuai dengan nasnya, yang bermakna ta'sub. Iya, semata-mata fanatik kesukuan, kekeluargaan. Apakah saudaranya sedang berbuat zalim atau ditolimi, dibela. Ini pemahaman yang ada pada bangsa Arab ketika itu. Ya, pokoknya salah benar, yang penting saudara, dibela. Ketika Rasul berkata demikian, unsur akhaka zaliman aw madluma, maka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta rincian apa pemahaman yang benar di dalam Islam dari ucapan tersebut. Ya, ini menunjukkan pentingnya kita memahami istilah-istilah ya sesuai dengan bimbingan syariat. Faqala rajulun, berkata seorang sahabat Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ansuruhu idza kana madzuman, aku akan membelanya kalau dia sedang terzalimi hartanya atau darahnya atau kehormatannya atau zalimnya, aku akan bela. Jelas. Ara'aita in kana zaliman, maka kabarkanlah kepadaku bagaimana kalau dalam keadaan sebagai yang berbuat zalim. Kaifa ansuruhu, bagaimana caranya aku membela dia? Ya, kalau membela dalam keadaan zalim, jelas. Bagaimana cara kalau dia sedang dalam pihak yang berbuat zalim, bagaimana cara membelanya? Apa maksudnya dalam Islam membelanya? Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, caranya membela saudara yang sedang berbuat zalim itu adalah tahjuzuhu. Kamu halangi dia dari berbuat zalim. Aw tamna'uhu, atau kamu cegah dia ya dari minat dulu dari perbuatan tadi. Dinasihati, ya, dihindarkan dari perbuatan tadi. Fa'inna dzalika nusruh, karena itulah bentuk menolong dia ketika sedang berbuat tadi. Menolong dia ketika berbuat zalim adalah maksudnya bukan mendukungnya, ya, tetapi menghalangi dia dari berbuat semena-mena kepada yang lain, menghalanginya, menasihatinya, menegurnya supaya tidak lagi berbuat zalim kepada yang lain, rawahu al-Bukhari. Naam. Dijelaskan oleh rahiman rahimakumullah bagaimana hak saudara kita yang muslim. Ya, disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, di antara hak saudara kita ada yang terkait dengan lisan. Lisan ini punya kewajiban terkait dengan hak saudara kita. Kadang kewajibannya diam, kadang kewajibannya harus bicara. Kewajibannya diam yang sudah kita baca beberapa hadis, ya, ini mendiamkan, yakni tidak membongkar rahasia dia. Diam, yakni tidak membongkar aib dia, tidak menyebar rahasia dia. Tapi juga ada hak saudara kita terkait dengan lisan, itu harus bicara. Di antara ini, mengingkarinya ketika sedang berbuat zalim, menasehatinya ketika sedang berbuat zalim. Ya, bentuk wujud menolong dia ketika sedang berbuat zalim adalah dihalangi, dinasehati, diingkari agar tidak melakukan kezaliman. Naam, wallahu a'lam bishawab. Satu pelajaran yang sudah kita sebutkan di sini adalah bagaimana bangsa Arab dan kemudian tentunya dibenarkan dan diajarkan dalam Islam membela al-mazlum. Ya, yang sudah kita sebutkan berkali-kali. Ya. Bela saudara kita yang sedang berbuat zalim, jadi dihalangi. Bela yang sedang terzalimi. Di antaranya saudara kita yang sedang terzalimi kehormatannya, dihinakan, digibahi, ya, dilecehkan, maka di antara hak dia adalah dibela. Dan saya sebutkan berkali-kali, al-walid, orang itu, keluarga kita semua salafiyin, asy-syekh Rabi hafizahullah, sekarang ini misalan bagi kita, contoh bagaimana pembelaan beliau kepada murid-muridnya, kepada putra-putranya, ya, masyayikh, walaupun akhirnya menimpa beliau apa yang terjadi dari kezaliman orang-orang bodoh, orang-orang yang lancang, ya, tapi tetap beliau tegar membela salam itu, ya, membela murid-murid beliau yang telah terzalimi. Ini contoh, wa rahimani rahimakumullah jami'an.